Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'dah. Baik, sebelum kita merujah, kita akan memperbaiki apa yang kemarin kurang tepat ya, yaitu pada pembahasan apa yang boleh padanya dua sisi, inna ataupun anna, yang terakhir itu. Yaitu apabila inna datang sebagai jawaban dari qasam dan tidak ada pada khabarnya lam. Ya. Contohnya, wallahi inna zaidan qa'im. Ya, wallahi inna zaidan qa'im. Atau halaftu inna zaidan qa'im. Halaftu inna zaidan qa'im. Bisa juga dibaca fathah. Halaftu anna zaidan qa'im. Kalau dibaca dengan kasrah, halaftu inna zaidan qa'im, berarti inna zaid jawabul qasam. Jumlah bentuknya. Adapun kalau dibaca dengan fathah, ya, halaftu anna zaidan qa'im, maka dia masdar mu'awwal, ya, dari inna dan setelahnya, itu pada mahalnya nasab karena kemasukan huruf jar yang mahdhuf. Takdirnya halaftu ala, ya. Halaftu ala anna zaidan qa'im. Halaftu ala anna zaidan qa'im. Berarti di situ isinya ikhbar. Ikhbar, pengkhabaran bahwasanya saya telah bersumpah, ya, atas bahwasanya Zaid berdiri, ya. Jadi aslinya halaftu ala anna zaidan qa'im. Dibuang alanya, maka masdar mu'awwal dari inna dan yang setelahnya mansub. Ala nazil khafid, ya. Nah, nanti insyaAllah akan datang penjelasannya. Dan disana ada tempat yang lain terkait dengan bagaimana i'rabnya isim yang dibuang darinya huruf jar. Ya, jadi bukan di'rab sebagai, jadi masdar mu'awwal dari anna dan yang setelahnya bukan di'rab sebagai mubtada kemudian khabar mahdhuf atau sebaliknya, tapi dia adalah pada mahalnya nasab atau majrur atau khilaf. Ya. Karena huruf jar yang mahdhuf, takdirnya halaftu ala. Ya, sebagai menetapkan majrur dan ala al-mahdhuf, sebagai mengatakan mansub dia. Ya, dengan kaidah yang sudah lewat. Ya, wa'addi laziman li harfi jarri wa in hudhifa nasbu lil munjarri hatman wa fi anna wa an yattaridu ma'a min labsin ka ajibtu an yadu. Ya, mutaaddikanlah fi'il yang lazim dengan huruf jar. Maka jika huruf jarnya dibuang, ya, fa nasbu lil munjarri, maka nasab ditetapkan untuk isim yang tadinya majrur. Ini bisa dikiaskan, ya, pada anna dan an, dan di sini pada inna dan an. Ada anna, ya, dan an. Ada anna dan an. Ini sebagai mengatakan pada mahalnya jar, sebagian mengatakan pada mahalnya nasab. Ya, itu ya pertanyaan yang kemarin. Ya, seperti penjelasan para Baishir. Persis, ya. Penerapannya berarti. Ya, Rabbnya. Atau tahlifi bi rabbiki al-aliyyi inni abu dhayyaliki sabi atau anni abu dhayyaliki sabi. Ya. Ini ala, kalau dibaca dengan fathah. Anni, ada huruf jar yang mahdhuf, takdirnya ala. Dan ma'a tal ikhbar. Ya, pengkhabaran. Yaitu pengkhabaran tentang makna talab. Tapi kalau dikatakan halaftu anna zaidan qaib, pengkhabaran maksudnya, saya telah bersumpah, gitu. Atas keadaan Zaid berdiri. Baik, kita merujuk dulu. Wa ba'da dhatil kasri tashabu al-khabar la mubtida'in nahu inni la wazar. Wa ba'da dhatil kasri tashabu al-khabar la mubtida'in nahu inni la wazar. Ya, man yu'arib. Wa ba'da, al-waw 'atifah بعد ظرف وهو مضاف ذاتي مضاف إليه وهو مضاف الكسر مضاف إليه تصحب فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره الخبر مفعول به لتصحب مقدم على الفاعل منصوب لام فاعل لتصحب مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وهو مضاف الابتداء مضاف إليه نحو خبر لمبتدا محذوف والتقدير وذلك نحو إني لا وزر إن حرف توكيد ونصب والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن لام لام الابتداء للتوكيد وزر خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره وسكن لأجل وقف dan setelah pemilik kasrah lam tidak menyertai khobar seperti contoh sesungguhnya aku adalah pelindung apa yang dimaksud dengan pemilik kasrah inna wa ba'da dzatil kasri tashabul khabar La mubtida'in nahu inni la wazar. Setelah inna yang dia adalah pemilik kasrah tashabul khabara la mubtida'in. Khabarnya bisa diiringi oleh lamul ibtida'. Contoh inni la wazar. Ada berapa syarat ikhwan agar khabarnya inna boleh digandengi dengan lamul ibtida'? Tiga syarat. Syarat yang pertama adalah an yakuna al-khabar muakhkharan 'anil ismi agar khabarnya diakhirkan dari isim. Yang kedua? Ya an yakuna al-khabar muthbatan, muthbat. Ya. Ghair manfi, bukan manfi. Yang ketiga? Khabarnya selain jumlah fi'liyah yang fiilnya fiil madhi yang mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad itu tiga syarat agar khabarnya inna itu boleh digandengi dengan lamul ibtida untuk taukid juga ya atau nama lainnya apa lamul muzakhlafa atau al muzakhlaqah mengapa hanya khabarnya inna yang bisa digandengi dengan lam. Ya, karena kata Sibawai bahwasanya inna itu mirip dengan apa? Qasam dalam hal apa? Dalam hal apa? Mirip dengan qasam dalam hal apa? Ya, taukid atau ta'kid. Adapun yang lainnya tidak demikian sehingga tidak bisa dimasuki khabarnya dengan lam kecuali syadz. Ingat-ingat itu ya, tiga syaratnya. Lakin bagaimana lakin nak? Boleh tidak dimasuki oleh lam khabarnya? Eh? Ya, dibolehkan oleh siapa? Al-Kufiyun. Wastashhadu biqawli asy-syair. Dan mereka berdalil dengan ucapan penyair itu apa? Yalumunani fi hubbi layla awadili walakinnani min hubbiha la'amidu. Nah, dihafalkan ini semuanya. Ini siapa dulu? Yalumunani. Anum dulu. Yalumunani min hubbi layla awadili walakinnani min hubbiha la'amidu. Fi. Ya. Yalumunani fi hubbi layla awazili ya azil pencerca terus walakin nani ya coba Fi. Awadili. Walakinnani min hubbiha la'amidu. Endek. Ya. Yalumunani. Min hubbiha. Ya. Baik. Ya. Ya. La'amidu ya. Ya, Harwan. Awadili. Walakinnani la'amidu. La'amidu. Marid atau ta'if. Ya. Syahidnya mana syahidnya? Ya. La'amidu. Ya, masukkan lam itu khabarnya. Ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Syahidnya walakinnani min hubbiha la'amidu. Ya. Wa khurrija, hanya saja. Mereka orang-orang Basrah yang tidak berpendapat demikian. Mentakhrij, yang mengarahkan bait ini kepada ziyadahnya lam. Ya. Lamnya apa? Zaidah. Ya. Itu di antaranya takhrijnya. Dan di sana ada beberapa takhrijnya. Sebagaimana apa? Ziyadahnya lam pada khabari amsa. Ada yang hafal? Marru ajala faqalu kaifa sayyidikum. Faqala man sa'alu amsala majhuda. Hah? Ini hafal. Marru ujala. Faqalu kaifa sayyidikum. Faqala man sa'alu amsa lamajhuda. Lamnya Zaidah. Sama juga tadi. Walakinnani min hubbiha la'amidu. Lamnya kata saja. Zaidah. Ya. Siapa hafal? Marru ujala. Faqala man amsa. Ya, tiga orang. Satu lagi. Siapa yang hafal? Ya. Lais, hafal. Marru ajala faqalu. Marru ajala ya faqalu. Kaifa sayyidukum. Ya, insyaAllah. Satu lagi. Hafal Marwan. Ya. Marru. Ajala. Amsal majhuda. Kalau dihafal cepat ya. Sebagaimana juga karena ditambahkan pada khabar dari mubtada. Itu syadz ya. Mudin wala yalidillama maqad nufiya wala minal af'ali maka rudiya. Waqad jaliha maqad ka inna dha laqad sama ala al'ida mustahwida. Wala yalidillama wala yalidillami maqad nufiya. Wala yalidillama. Wala waw liistisnaf la nafiyah yali fi'lun mudhari' marfu' wa 'alamatu raf'ihi adh-dhammah muqaddarah man'a min dhuriha ats-tsaqal thummatun muqaddarah man'a min dhuriha ats-tsaqal ats-tsaqal di اسم إشارة. ذي اسم إشارة. مبني على سكون في محل نسب مفعول به مقدم على فاعله. علامة بدل atau atas bayan atau sifat dari minzi. Ma isim mausul mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'il. Qad harfu tahkik. Nufiya fi'lun ma'ub mughayyiru sighah wal wa nabi fa'ilihi dhamir mustatir fi jawazan tahdhiru huwa yaudila ma mausulah wal jumla la mahala laha silatul mausul wala al waw atifah la nafiyah min al af'al jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal min hal muqaddam min ma ma isim mausul ma'tuf ala ma al awal karabiya kusida lafdu jarun majrur muta'alliq bi fi'lin mahdhuf taqa jumlatu silah ma sani sania. Karodhiya kusida lafdu jarun wa majrurun isi majrur harfu jar radhiya radhiya kusida lafdu jarun wa majrur muta'alliq li fi'lin mahdhuf fi'lin mahdhuf taqdiruhu taqdiruhu istaqara lam tidak bisa datang setelah la la tidak bisa datang setelah khobar yang dinafikan lam tidak bisa datang setelah khobar yang dinafikan dan tidak bergandengan dengan fiil-fiil seperti karobia. ولا يلد اللام ما قد نفي ولا من الافعال ما كرضي خبر yang dinafikan tidak bisa datang setelah lam atau boleh juga diterjemahkan lamul ibtida ya lamul ibtida tidak bisa diikuti oleh khabar yang manfi tidak pula ya bisa diikuti oleh khabar yang seperti radhiya dalam keadaan dia berupa fi'il gitu. Jadi susunan aslinya bagaimana? Wala yali maqad nufiya. Iya kan? Wala yali maqad nufiya wala ma karobiya min al af'al dhillama gitu. Ya. Khabar yang dinafikan tidak bisa datang setelah lam ibtida. Begitu juga tidak bisa datang setelah lam ibtida khabar yang seperti radhiya. Min al-af'al dan badani sebagai fi'il. Ini menjelaskan tentang apa, Jafar, dalam ayat ini? Tentang? Tentang tempat-tempat di mana apa? Lamul ibtida atau lam al-muzahlafah tidak bisa masuk ke? Ya. Ya. Tidak bisa masuk ke khabarnya. Yaitu yang pertama apa ketika khabarnya manfi. Contohnya apa? Inna Zaidan apa? Lama yaqumu. Boleh tidak itu? Ya, tidak boleh. Hanya boleh dikatakan inna Zaidan apa? Ma yaqumu. Tidak boleh dikatakan lama yaqumu. Atau lalam yaqum. Tidak boleh. Ya. Dalam syair ada enggak? Ya, dalam syair ada karena seringkali terjadi yang namanya ad-dharurah asy-syariyah. Apa di antara contohnya? Wa a'lamu inna. Lala. Lala mutasyabihani. Ala sawa'u. Ala sawa'u. Ya wa'alam inna tasliman wa tarkan lala mutasyabihani wala sawa'u. Mana syainya di sini? Lala mutasyabihan. Khabarnya inna. Dimasukkan apa? La murid tidak. Ya. Meskipun ada perbincangan di dalamnya. Ya. Kalau dibaca inna berarti jelas. Bahwasanya lamnya apa? Ya, lam al-ibtida', karena dia membatalkan amalannya af'alul qulub yaitu a'lama ataupun alima ya'lam. Wa qad yaliha ma'a qad ka inna dha la qad sama 'ala al-'ida mustahwila. Al-waw istiqnaf qad harfu tahqiq yaliha fi'lun madh wa fa'iluhu dhamir mustatir huwa ya'ud ila fi'l madhi al-mu'abbar ha dhamir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasb maf'ul bih ma'a qad dhorf ma'a dhorf muta'alli mahdhuf fi'l hal fi yali fa'il min yali qad qusira lafzu mudafun ilayh ka inna dha kaf jarru qawl mahduf jarru mahduf muta'alliq min mahduf khabar mubtada' mahduf wa dhalika ka'in ka qawlik inna harfu tawkid wa nasb dha ismul isyara mabni 'ala sukun fi mahalli nasb ism ismuha ka inna dha laqad lam lamuzahraqah qad futtahqiq qad sama fi'lun mab amni ala alfat muqaddar mana min dhuhriya ta'adur fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiru huwa ya'ud ila ismul isyara da ala al-ida jar majrum muta'alliq bi fi'l sama mustahwidha hal fi fa'il sama dan terkadang fi'il madhi yang disebutkan tadi yang bermutas yang mutasarrif itu bisa diikuti dengan lam tidak ketika bersamaan dengan qad. Misal contoh ucapanmu sungguhnya dia telah menguasai mus sehingga mampu mengalahkannya. وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سمع على العدى مستحوذا. Terkadang fi'il yang seperti radhiya yani fi'il madhi yang mutasarrif yaliha datang setelah lamul ibtida tapi dalam keadaan ia bersama qad gitu bergandengan dengan qad contoh in dha laqad sama'a al-'ida mustahwida ya. Di sini Al-Musannif rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita ya, tentang tempat di mana khabar inna tidak bisa dimasuki oleh apa? Lamul ibtida. Yang pertama ketika khabarnya dinafikan. Yang kedua ketika khabarnya adalah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya seperti radhiya. Yaitu fi'il apa? Fi'ilun ma'ud mutasarrif ghair muqtarin bi qad. Ya, adapun kalau bergandengan dengan qad, maka boleh. Fi'il yang seperti radhiya untuk dia datang sebagai apa? Atau untuk dia bergandengan dengan apa? Ya, dengan lam al ibtida'. Ya. Soalnya jelas ya. Kalau fi'ilnya seperti ni'ma boleh tidak? Lamnya bergandengan. Atau khabarnya bergandengan ketika fi'ilnya seperti ni'ma yang dia ghairu mutasarrif bisa tidak Ya bisa. Ini zahir kalamnya al-musannif karena beliau menyontohkan karodia. Rodia fi'lun mad mutasarrif. Adapun ni'ma ghairu mutasarrif. Ya. Jadi yang fi'ilnya ghairu mutasarrif boleh. Ya, meskipun fi'ilnya mad. Ya. Yang ghairu mutasarrif fi'il mudhari bagaimana? Boleh tidak? Fi'il mudhari ghairu mutasarrif. Bagaimana? Kalau fi'il mudhari? Ya. Al-Kisai dan siapa? Hisham membolehkannya mana tuh? Membolehkan datangnya fi'ilun madhi. Datangnya ataupun bersambungnya lamul ibtida dengan khobar yang berupa fi'ilun madhi yang mutasarrif. Tapi dengan menakdir kenapa itu? Qad. Adapun kalau fi'ilnya fi'il mudhari maka boleh. Ya, yang rajih secara mutlak untuk apa? Bergandengan dengan lam atau tidak. Ya, meskipun ada khilaf. Ya. Ada yang menjelaskan kalau bersama sin dan saufa. Ya, kalau bersama apa? Saufa boleh bersama sin sedikit. Tapi al-muhim yang boleh dari zaman al-nazim boleh. Yang tidak boleh hanya seperti rodhiyah. Ya, fi'ilun maud yang apa? Mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qadhi. Atau selainnya ya boleh. Ini yang lebih mudah. Ya, baik kita lanjutkan. Wa tashabul wasithu ma'mul al-khabar wal fasla wasman halla qablahu al-khabar. Mana fa'alnya tashabu? Ya, lamul ibtida tadi. Lamul ibtida tadi. Tashabul wasithu. Menyertai al-wasith yang ada di tengah-tengah. Berupa ma'mulnya khabar. Jadi lamul ibtida itu bisa mengiringi apa yang ada di tengah-tengah berupa ma'mulnya khabar. Jadi ma'mula badal dari al-wasit. Ya boleh juga diterjemahkan bahwasanya lamul ibtida itu menyertai ma'mul khabar yang ada di tengah-tengah. Wal fasla dan juga bisa mengiringi dhamir fasl. Wasman halla qablahu al-khabar juga bisa lamul ibtida menyertai isim yang khabarnya datang sebelumnya. Isman halla qablahu al-khabar jumlah setelahnya na'at dari isman, isim yang khabarnya datang duluan, datang sebelumnya. Nah, itu diantara tempat-tempat di mana apa? Lamul ibtida masuk. Yang sebelumnya sudah kita lewatkan mana khabarnya apa? Inna. Kalau yang berikutnya, tempat yang kedua, pada ma'mulnya khabar. Ya, kemudian pada dhamir fasl. Kemudian pada isim juga bisa. Tapi dengan syarat, agar khabarnya mendahuluinya, datang sebelum isim. Jelas ini kan ya? Ya Rabbnya. Tadkhulu lamul ibtida' ala ma'mulil khabari idha tawassata baina ismi inna wal khabar. Lamul ibtida' itu bisa masuk kepada ma'mul khabar. Tapi dengan syarat. Yaitu apabila di tengah-tengahi. Antara isim. Inna. Ataupun idha tawassata. Apabila dia ma'mul khabar itu berada di tengah-tengah. Antara isim inna dan khabar. Ya, saya ulangi. Lamul ibtida. Bisa masuk kepada ma'mul khabar dengan syarat. Agar ma'mul khabar itu berada di tengah-tengah. Antara isim inna dan khabarnya. Contoh inna zaidan la tu'amaka akilun. Ya, di sini tu'amak ma'mulnya akil sebagai apa? Maf'ul bih dari tu'amak yang muqaddam didahulukan. Nah, boleh dia untuk digandengi dengan lamul ibtida. Inna zaidan la tu'amaka akil. Ya, sesungguhnya zaid hanya makananmu yang dimakan olehnya. Wa yanbaghi an yakuna al-khabaru hina idzin mimma yasihu dukhul al-lam 'alayhi kama mathalna. Maka seharusnya ya khabar ketika itu ketika apa? Ketika apa? Ma'mul khabarnya dimasuk oleh lamul ibtida. Ya. Mesti an yakuna al-khabar keberadaan khabar ketika itu yakni ketika ma'mulnya dimasuki lamul ibtida. Adalah di antara khabar yang yasihu dukhulu al-lami alaihi. Di antara khabar yang boleh dimasuki oleh lam. Sebagaimana yang telah dicontohkan. Inna Zaidan ta'amaka akil. Di sini khabarnya akil. Bisa enggak dimasuki lam? Bisa. Ya, inna Zaidan ta'amaka misalkan. La'akil. Karena dia bukan fi'lun mab. Ya. Yang mutasarrif. Fa'in kana al-khabaru la yasihu dukhuluhu al-lami alaihi. Lam yasihu dukhuluha ala al-ma'mul. Adapun kalau khabarnya tidak bisa dimasuki oleh lam, maka tidak bisa untuk lam ini masuk pada ma'mulnya. Jadi kalau khabarnya tidak bisa dimasukkan oleh apa? Lam, maka ma'mulnya pun apa? Tidak bisa dimasukkan oleh lam. Kama idza kana al-khabaru fi'lan madiyan mutasarrifan ghayra maqrunin biqad lam yasihha dukhulul lam 'ala al-ma'mul. Sebagaimana apabila khabarnya adalah berupa fi'lun madhi yang mutasarrif yang tidak bergandengan dengan qad, maka tidak bisa ya lam masuk kepada ma'mulnya. Kepada khabarnya enggak bisa, kepada ma'mulnya enggak bisa. Fala taqulu, sehingga tidak boleh kamu katakan inna Zaidan la ta'amaka akala. Enggak boleh. Kenapa alasannya? Karena di situ khabarnya akala adalah fi'lun mab yang mutasarrif ghairu muqtarin bi qad. Wa jaza dzalika ba'dhum, dan sebagiannya membolehkan itu. Fa inna ma qala al-musannif, hanyalah musannif berkata wa tashabul wasita lamul ibtida menyertai al-wasit, yani al-mutawassita, yang berada di tengah-tengah. Ini ya, tanbihan maf'ul ajlih, dalam rangka mengingatkan. Ala annaha la tadkhulu 'ala al-ma'mul idza ta'akhkhar. Untuk mengingatkan bahwasanya lamul ibtida tidak bisa masuk kepada ma'mul kalau ma'mulnya diakhirkan. Jadi bolehnya lamul ibtida ini masuk kepada ma'mul khabar dengan syarat apa? Ma'mulnya berada di tengah-tengah, ya. Di tengah-tengah. Antara isim inna dan khabarnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan inna Zaidan akilun la ta'amaka, tidak boleh. Ya, inna Zaidan akilun la ta'amaka, tidak boleh. Kenapa? Karena ma'mulnya diakhirkan. Nah, di situ ada jelasan tambahan. Nomor 2 itu. Diperhatikan baik-baik, kecil-kecil tulisannya. Yushtaratu lidukhulil lami ala ma'mulil khabar arba'atu syurut. Ada enggak di situ? Ada ya. Dipersyaratkan untuk masuknya lam kepada ma'mul khabar dengan 4 syarat. Jadi ada 4 syarat agar apa? Lam bisa masuk ke ma'mul khabar. Ya, sebagainya sudah disebutkan. Al-awwal, yang pertama, an yakuna hadzal ma'mul mutawassitan baina ma ba'da inna. An yakuna hadzal ma'mul, agar ma'mul ini mutawassitan, ya, berada di tengah-tengah antara ma ba'da inna, apa yang setelah inna, ya, di tengah-tengah antara apa yang setelah inna, yaitu apa, isim dengan khabarnya. Sawa'un kana tali li inna huwa ismuha kama fi mithali syarih, am kana tali li inna huwa khabaruha al-dharaf aw al-jar wa majrur nahu inna 'indi la fi ad-dari Zaidah. Nah, lihat. Sama saja, apakah at-tali li inna yang datang setelah inna adalah isimnya? Jadi di sini pakai istilah yang umum, ma mutawassitun baina ma ba'da inna. Lah. Perlu dicermati lagi. Ya, ini syarat yang pertama, ini lebih umum. Itu agar ma'mulnya yang boleh dimasuki lam ini berada di tengah-tengah bainama ba'da inna, di antara apa yang setelah inna. Ini kan umum, enggak disebutin isim. Karena enggak mesti isim gitu setelah innanya. Ya kan? Sawa'un akana tali li inna, sama saja apakah yang datang setelah inna adalah isimnya inna. Kama fi misali syarih, sebagaimana dalam contoh yang disebutkan oleh syarih. Apa contoh yang disebutkan oleh syarih? Inna Zaidan la ta'amaka akil. Di situ ma'mulnya di tengah-tengah antara isim dengan khabar. Isimnya datang setelah inna. Ya. Am kana tittali li inna huwa khabaruha adab. Ataupun yang datang setelah inna adalah khabarnya inna. Ya. Al-dharaf awil jar wal majrur. Am kana ditali inna huwa khabaruha. Yaitu abdharaf, khabarnya atau jar majrur. Karena yang diperbolehkan untuk didahulukan dari khabar inna adalah ketika apa? Ketika khabarnya adalah abdharaf dan jar majrur. Ya kan? Boleh enggak kalau khabarnya selain dorof dan jamak majrur didahulukan? Enggak boleh. Ya. Inna Zaidan alimun. Enggak boleh inna alimun Zaidan, ya kan? Marwan ada masih? Contoh inna indi la fid dari Zaidan. Inna indi la fid dari Zaidan. Sesungguhnya di sisiku. Ya, ada Zaid ya di dalam rumah. Lihat inna indi la fid dari Zaidan. Setelah innanya khabar berupa dzarf. Ya, kemudian isimnya diakhirkan Zaid. Ah, di tengah-tengahi oleh amilnya apa? Khabar. Jadi la fi ad-dar ini amilnya khabar. Indi itu dzarf yang muta'alliq bi mahdhuf. Ya, pada mahalnya apa? Rafa khabar. Ya. Ya, sama juga ya la fi ad-dar muta'alliqnya dengan mahdhuf. Am kana tali laha ma'mulan akhar lil khabari al mu'akhar. Ya. Ataupun yang datang setelah inna adalah ma'mul yang lain. Ma'mul yang lain. Ya, lil khabari mu'akhar, yang mana ma'mul yang lain ini milik khabar yang diakhirkan. Ya, contoh inna 'indi la fid dari Zaidan jalisun. Ya. Inna 'indi la fid dari Zaidan jalisun. Sesungguhnya di sisiku. Ya. Zaid duduk la fid dar. Ya. Di dalam rumah, ya. Di sini 'indi ma'mulnya apa ini? Ya, ma'mulnya jalis, ma'mulnya khabar. Ya. Aslinya apa? Inna Zaidan jalisun 'indi la fi ad-dar. Ya. Sungguhnya Zaid duduk di sisiku di dalam rumah. Ya. Di sisiku di dalam rumah. Di situ kan datang setelah apa? Inna ma'mul yang lain. Ya, bukan ma'mulnya inna ya. Tapi ma'mulnya khobar inna yang diakhirkan. Ini pun boleh untuk telah masuk pada khobarnya. Atau pada ma'mulnya khobar. Wa yashmalu kulla hadhihi suwar. Wa yashmalu kulla hadhihi suwar. Qawlu an-nazim. Ucapan an-nazim mencakupi semua bentukan-bentukan ini, surah-surah ini, ya. Yaitu dengan ucapannya al-wasit ma'mul al-khabar. Wa tashabul wasit wa ma'mul al-khabar, itu cakupannya bukan hanya satu surah saja ya. Iya kan? Tapi ada beberapa surah. Berapa surahnya? Ada 3 surah kalau dirinci. Ya, surah yang pertama adalah bahwasanya ma'mul al-khabarnya di tengah-tengah antara apa? Isim dengan khabar. Yang kedua, surah yang kedua, ma'mul khabarnya berada di tengah-tengah antara apa dulu? Khabar dengan isim. Ya, yang ketiga, ma'mul khabarnya berada di tengah-tengah antara ma'mulnya ya, khabar dengan isim. Yang penting di tengah gitu. Maka boleh apa? Khabarnya dimasukkan oleh lam. Itu syarat yang pertama. Itu apa? Agar ma'mulnya berada di tengah-tengah antara apa yang setelah inna ya, di antara apa yang setelah inna gitu. Asyaratu atsani, syarat yang kedua, an yakuna al-khabaru mimma yashihhu dukhulul lam 'alayh. Agar khabarnya adalah di antara khabar yang bisa dimasuki lam. Wa hadha istafadu min qawlin nadhim, ini diambil faedah. Faedah ini diambil dari ucapan an-nadhim, yaitu ma'mul al-khabar, ma'mul al-khabar. Ya, ma'mulnya khabar. Wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Lamul ibtida menyertai yang ada di tengah-tengah, yaitu ma'mulnya khabar. Fa inna al fil khabar, lihat simbabnya. Karena al fil khabar, yang ada pada al khabar, ma'mula al khabar, lil ahdi dzikri, untuk sesuatu yang ma'lum pada ingatan kita. Wal ma'hud wal khabar alladhi tadkhulu lam alaih, maka yang diketahui, yang difahami adalah khabar yang bisa dimasuki lam gitu. Jadi tidak mutlak khabarnya untuk jenis, tapi apa? Lil ahdi dzikri. Sehingga terjemahannya, dan lamul ibtida itu menyertai al-wasit yang ada di tengah-tengah berupa ma'mul dari khobar yang bisa dimasukkan apa? Lam gitu. Walladhi bayyanahu wa dhakara syurutahu fiha qabla dharik. Kemudian asyartu al-thalith, syarat yang ketiga. Syarat yang kedua apa tadi? Agar khobarnya bisa dimasukkan lam. Ya, syarat yang ketiga, alla takuna lamu qad dakhalat ala khabar. Agar lamnya belum masuk pada khabar. Ya. Wa hadha syartu alladhi bayyana syarih anna kalam an-nazim yush'iru bih. Wa qad bayyana aydan wajha isy'ari kalamihi bih. Ya, syarat ini yang dijelaskan oleh syarih bahwasanya kalam yang nazim memberitakan hal ini, maka bayan aiban, dan dia juga telah menjelaskan sisi isyar pemberitahuan dari kalam yang nazim. Syarat yang keempat, alla yakuna al-ma'mul halan wa la tamyizana, ini. Syarat yang keempat agar ma'mulnya, ma'mul apa? Khabar, bukan berupa hal, bukan berupa tamyiz. Selain hal dan tamyiz. Fala yashihu an taqul, sehingga tidak benar kalau kamu katakan inna zaidan la raqiban hadirun. Kenapa enggak bisa, padahal itu khabarnya hadir, dia bisa dimasukin lam, dan raqibun ada di tengah-tengah. Jawabannya apa? Karena raqiban adalah hal. Ya. Berarti bagaimana yang benar? Inna zaidan raqiban gitu ya. Hadirun, ya. Raqiban hadirun. Jadi raqiban hal dari apa? Nah, inna zaidan, kalau dikatakan inna zaidan raqiban hadirun, raqiban hal dari apa? Jadi hadir boleh, itu nakirah sahibul halnya. Boleh karena dia dahulukan. Jadi hal itu kalau didahulukan dari sahibul halnya, maka bisa dia dalam keadaan apa? Sahibul halnya nakirah, ya. Masih ingat ucapan penyair? Limayyata muhishan talalu itu. Yaluhu ka'annahu khilalu itu. Limayyata muhishan. Ini hal dari talalu. Didahulukan. Wala taqulu inna zaidan la'anuqan yatasabbabu. Ini juga tidak boleh. Kenapa? Arqan apa? Tamyiz. Inna zaidan la'anuqan yatasabbabu. وقد نص الشارح على الحال ونص غيره على التمييز وزاد ابو حيان من ابو حيان بمعنى الا يكون المعمول مفعولا مطلقا ولا مفعولا لاجله اجر معمولnya bukan maf'ul mutlaq bukan pula maf'ul ajlih فعنده لا يجوز ان تقول maka di sisi ابو حيان tidak boleh dikatakan inna zaidan la rukub al amir raqibun tidak boleh juga dikatakan inna zaidan la ta'diban daribun ibnahu أفلاجله التأديبا واستظهر كماعة عدم صحة دخول اللام على المستثنى من الخبر ولا على المفعول معه وإن كان المتقدمون لم ينصوا على هذين لنسخلنطق لنحو menguatkan عدم صحة tidak benarnya masuknya lam kepada mustathna dari khobar tidak pula pada maf'ul ma'ah meskipun orang-orang sebelumnya tidak memastikan ini demikian. Itu beberapa syarat. Ya, dari apa? Ma'mul khabar agar bisa dimasukkan lamul ibtida'. Kemudian kita lanjutkan wa asy'ara qawluhu bi anna lama idza dakhalat 'ala al-ma'mul al-mutawassiti la tadkhulu 'ala al-khabar. Ucapannya An-Nazim rahimahullah ini memberitakan bahwasanya lam apabila telah masuk ke ma'mul yang ada di tengah-tengah, maka lam ini tidak bisa masuk ke khobar. Hanya bisa masuk sekali saja. Kalau dia sudah masuk ke ma'mul khobar, ya jangan masuk lagi ke khobarnya. Atau sebaliknya. Fala taqulu, sehingga tidak boleh kamu katakan, inna zaidan la tu'amaka la akilun. Ya, tinggal dipilih salah satunya, iya kan? Apakah inna zaidan la tu'amaka akil, atau inna zaidan tu'amaka la akil. Tidak boleh dijamak. Wadzalika min jihati annahu khassasa dukhula al-lam fi ma'mul al-khabar al-mutawassit. Yang demikian karena beliau mengkhususkan masuknya lam dengan ma'mulnya khabar yang ada di tengah-tengah. Waqad sumi'a dzalika qalila, ya meskipun itu didengar adanya tapi jarang. Hukiya min kalamihim, dikaitkan dari ucapannya sebagian orang Arab, inni la bihamdillahi la salihun. Inni la bihamdillahi la salihun. Ya. Aslinya apa itu? Inni salihun, ya kan? Bihamdillah. Ya, inni la bihamdillahi salih. Sesungguhnya aku salih. Apa salih? Baik untuk apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Cocok. Pas baik untuk mengingat Allah atau memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara biqawlihi wal fasla. Kemudian beliau mengisyaratkan pada kalam selanjutnya wal fasla. Jelas ya tadi ya, pada ma'mulnya khabar. Ya. Kemudian yang kedua, pada dhamir fasl. Di situ ada penjelasan tambahan. Al-Basriyun yusammunahu dhamir al-fasl. Orang-orang Basrah menamainya dengan dhamir fasl. Wa wajhu tasmiyatihi bidzalika ma dzakarahu syarih. Alasan penamaan dengan ini adalah seperti yang disebutkan oleh syarih tadi. Wa min al-ulama'i man yusammih, di antara ulama ada yang menamai dengan al-fasl. Ya, al-fasl saja. Kama qala an-nadhim, sebagaimana apa? Kata an-nadhim. Ada yang mengatakan dhamir al-fasl, ada yang mengatakan al-fasl saja. Kama qala an-nadhim. Wal kufiyun yusammunahu imadan, ataupun orang-orang Kufah menamainya dengan imadan. Wa wajhu tasmiyatihim iyyahu bidzalika annahu yu'tamadu 'alaihi fi ta'diyati al-ma'na al-murad. Alasan penamaan mereka dengan imad ya adalah bahwasanya iya dhamir tersebut yu'tamad 'alaihi, bergantung padanya, bersandar padanya dalam menunaikan makna yang dimaukan. Jadi akan jelas makna yang dimaukan ya dengan dhamir tadi. Kalau tidak ada dhamir tadi akan terjadi yang namanya iltibas, kerancuan. Jadi yu'tamad, dhamir imad maksudnya dhamir yang menjadi sandaran. Ya, menjadi sandaran untuk kita mengetahui dan membedakan antara satu makna dengan makna yang lain. Wa qad ikhtalafu fih, kemudian telah diperselisihkan oleh mereka ahli nahwu terkait dengan dhamir itu. Ahwa harfun am ismun, apakah dhamir fasl ini huruf atau isim? Wa idza kana isman fa lahu mahallun min al-i'rab am la mahalla lahu min al-i'rab. Kalau dia isim, apakah dia punya mahal dalam i'rab atau tidak punya? Wa idza kana lahu mahallun min al-i'rab fa hal mahalluhu huwa mahallul ism alladhi qablah aw mahallul ism alladhi ba'dah. Kalau dia punya mahal dalam i'rab, apakah mahalnya adalah sama dengan mahalnya isimnya sebelumnya atau sama dengan mahal isimnya setelahnya gitu. Fal aktsaruna 'ala annahu harfun, baik banyakkan memilih bahwasanya dia dhamir fasl adalah huruf yang wudi'a 'ala surati dhamir, yang diletakkan di atas bentuk dhamir. Wa summiya, dan disebut dengan dhamir al-fasl. Wa minan nuhati man qala, sebagian ahli nahwu ada yang berpendapat bahwasanya dia dhamir fasl adalah ismun yang la mahalla lahu min al-i'rab. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata huwa ismun mahalluhu mahallul ismil mutaqaddim 'alaihi. Di isim mahalnya sama dengan isim yang dahulunya. Fa huwa fi mahalli raf'in idza qulta zaidun huwa al-qa'im, maka dia dhamir tersebut pada mahalnya rafa jika kamu berkata zaidun huwa al-qa'im. Jadi mahalnya sama dengan zaid itu yang sebelumnya. Qulta kana zaidun huwa al-qa'im, atau contoh kana zaidun huwa al-qa'im, maka huwa juga marfu sebagaimana yang sebelumnya zaid sebagai isimnya kana zaidnya. Wa fi mahalli nasbin idza qulta, dan dia pada mahalli nasab apabila kamu katakan inna zaidan huwa al-qa'im, jadi huwa pada mahalli nasab. Fa minhum man qala huwa ismun, ada yang berpendapat maksudnya dhamir fasl adalah isim yang mahalnya adalah seperti mahalnya isim yang setelahnya yang diakhirkan. Fa huwa fi mahalli raf'in fil mithalai fi al-mithalaini al-awwali wa tsalits, maka dia pada mahalnya rafa pada dua contoh yang pertama dan yang ketiga. Dan pada mahalnya nasab pada contoh kunta antar raqiba alaihim, karena yang setelahnya ar-raqiba mansub, maka anta pada mahalnya nasab. Itu ada khilafnya panjang, tapi yang lebih mudah ringkas apa pendapat kebanyakan itu yang menyatakan bahwasanya apa, dhamir fasl adalah huruf yang tidak ada mahal dalam i'rab. Baik, kita lanjutkan syarahnya. Wa asyara biqoulihi, dan al-musannif mengisyaratkan mengucapannya wal fasla ila anna lam al-ibtida, bahwasanya lam al-ibtida tadkhulu ala dhamir al-fasl, bisa masuk pada dhamir al-fasl yang tadi diperselisihkan tadi. Ya, nahu inna zaidan lahu al-qa'im. Inna zaidan lahu al-qa'im. Sesungguhnya zaid dialah yang berdiri. I'rabnya jelas ya, huwa tinggal dikatakan dhamir fasl gitu. Mabni al-fath la mahalla lah min al-i'rab. Kemudian al-qa'im sebagai apa? Khabar inna zaidan isim inna lam yalam al-ibtida huwa dhamir fasl harfun mabni al-fath la mahalla lah min al-i'rab al-qa'im khabar inna marfu'. Qala Allah Ta'ala inna hadha lahuwal qasasul haqq. Lahuwal qasasul haqq. Ya. Fahadha, maka hadha adalah ismu inna. Sebagai ismi inna. Inna hadha. Wahuwa, dan huwanya dhamirul fasl. Wadakhalat alaihi lam, dan lam masuk padanya. Wal qasas adalah khabarnya inna. Wasummiya dhamir al-fasli li'annahu yafsilu bain al-khabari was-sifah. Disebut dhamir ini dengan dhamir fasl karena dia memisahkan dan membedakan antara khabar dengan sifat. Nah, itu fungsinya. Iya. Dhamir fasl kenapa disebut dengan dhamir fasl? Karena dia membedakan dan memisahkan mana khabar dan selain khabar. Kalau ada dhamir fasalnya berarti selainnya mesti khabar gitu. Kalau tidak ada dhamir fasalnya, ya selain khabar kemungkinannya gitu. Kemungkinannya selain khabar. Wa dzalika idza qulta, hal itu seperti kalau kamu katakan Zaidun huwal qa'im. Zaid dialah yang berdiri. Ya. Kalau lam ta'ti bi huwa, seandainya kau tidak mendatangkan huwa dhamir fasal, maka lahtamala an yakuna al-qa'im sifatan li Zaid, saya akan memungkinkan bahwasanya yang berdiri ataupun memungkinkan bahwasanya al-qa'im adalah sifat bagi Zaid. Kalau kita Zaidun al-qa'imu, ya, mengesankan al-qa'im sebagai sifat dari Zaid, ya kan? Tapi kalau dikasih huwa, ya maka jelas itu al-qa'im khabar. Ya. Wa an yakuna khabaran anhu. Falamma ataita, jadi kalau dikatakan Zaidun al-Qa'im memungkinkan bahwa al-Qa'im sebagai sifat dari Zaid wa an yakuna khabaran an, dan memungkinkan juga al-Qa'im sebagai khabar darinya. Falamma ataita bi huwa, maka ketika kau datangkan huwa, maka ta'ayyana an yakuna al-Qa'im, maka menjadi jelas dan pasti bahwa al-Qa'im adalah khabar dari Zaid. Ya. Ada seperti al-kalam huwa lafdul murakkab, sebagian juga mengatakan huwa di sini apa? Dhamir al-fasl. Jadi mengatakan mubtada yang kedua. Wa syartu dhamir al-fasl an yatawassata baina al-mubtada wal khabar aini. Syaratnya dhamir fasl adalah agar ia berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar. Ya, contoh nahwu Zaidun huwal qa'im. Aw baina ma asluhu al-mubtada wal khabar, atau antara dua yang aslinya mubtada khabar. Ya, contoh inna Zaidan lahu al-qa'im. Inna aslinya mubtada khabar, ya. Dimasuki oleh an-nasikh yaitu inna. Inna Zaidan lahu al-qa'im. Ya, di situ ada penjelasan tambahannya. Nomor 2. يشترط في ضمير الفصل بقطع النظر عن كونه بين معمولي إن أربعة شروط. Dipersyaratkan pada ضمير فصل dengan kita memutus pandangan tentang keberadaan ضمير فصل itu antara dua معمولي إن, ya, أربعة شروط, dengan بشرط. Syarat yang pertama, أن يقع بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما ذلك. Dia terletak di antara mubtada khabar atau yang aslinya demikian. Ini telah disebutkan oleh syarih. Yang kedua, an yakuna al-ismani alladhani yaqa'u bainahuma ma'rifatain. Nah, agar dua isim yang dhamir ini terletak di antara keduanya adalah dua isim yang ma'rifah. Jadi terletaknya antara dua isim yang sama-sama apa? Ma'rifah. Contohnya inna Muhammadan huwal muntariq. Muhammad ma'rifah, muntariq, al-muntariq ma'rifah. Atau awaluhuma ma'rifah, atau yang pertamanya ma'rifah haqiqatan secara hakiki, wa tsanihima, tanya keduanya yushbihul ma'rifah, mirip dengan ma'rifah, ya, bukan ma'rifah nakira, cuma mirip dengan ma'rifah. Fi adami qabulihi adat ta'rif, dalam hal ia tidak bisa menerima adawatu ta'rif awalnya, seperti kafali tafdhil, seperti afali tafdhil al-muqtarin bimin, yang bergandengan dengan min. Afalu tafdhil yang bergandengan dengan min, ya, tidak bisa dimasuki oleh al. Contoh Muhammadun huwa, harusnya kurang ini ya. Harusnya ada huwanya kan? Mana syainya? Muhammadun huwa afdalu min amrin. Muhammad ma'rifah, afdalnya nakirah, cuma dia seperti ma'rifah. Kenapa? Karena tidak bisa dimasuki al. Kenapa tidak bisa? Karena ada min setelahnya. Muhammadun huwa afdalu min amrin. Asyartu thalith, syarat yang ketiga. أن يكون ضمير الفصل على صيغة ضمير رفع كما في هذه الأمثلة. Agar ضمير فصلnya di atas صيغة dan atas bentuk ضمير رفع, sebagaimana pada contoh-contoh ini. Ayat yang pertama terletak di antara mubtada khabar, ya, atau yang aslinya demikian, kemudian terletak di antara dua yang sama-sama ma'rifah, atau yang pertamanya ma'rifah, yang keduanya mirip ma'rifah, ya, kemudian صيغة-nya adalah صيغة apa? ضمير rafa'. Syarat yang keempat, an yutabiqu ma qablahu fil ghaibah aw al hudur, agar dhamir ini mencocoki apa yang sebelumnya dalam hal ghaib ataupun hudur. Al-hudur ada berapa macam? Ada dua kan? Mutakallim ataupun takallum ataupun khitab. Wa fil ifradi aw at-tasniyah aw al-jam' dan juga harus cocok dengan yang sebelumnya dalam hal mufrad, musanna dan jama'. Nahwu qouli ta'ala kunta antar raqiba 'alaihim. Anta di sini apa? Dhamir fasal. Mencocok yang sebelumnya dalam hal apa? Al-hudur sama-sama itu mukhatab dan dalam hal ifrad sama-sama mufrad. Ya. Ar-raqiba isimnya kana. Antanya dhamir fasal. Itu taukid juga. Ya. Kunta antar raqiba 'alaihim. فأنت للخطاب وهو في الخطاب وهو في الخطاب وفي الإفراد كما قبله dan dia dalam hal khitab dan ifrad seperti sebelumnya. Contoh yang lain, wa inna la nahnu saffun, nahnu untuk takallum sebagaimana yang sebelumnya nahnu sama-sama jamak. Ayat itu tinggal dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan. Wa syara biqaulihi, kemudian tempat berikutnya. Berarti sudah kita ambil berapa tempat dari tempat-tempatnya lamul ibtida'. Yang pertama coba pada khabar. Ya kan? Pada khabar apa? Inna. Kecuali ini dikecualikan satu tempat. Yang kedua pada ma'mulnya apa? Khabar. Ya, ini pun ada syarat-syaratnya sudah lewat. Kemudian yang ketiga pada dhamir fasal. Yang keempat, wasman halla qablahu al-khabar. Pada isim yang khabarnya datang sebelumnya, mendahului isimnya. Ila anna la mal ibtida tadkhulu ala al-ismi idza ta'akhkhara 'an al-khabar. Beliau mengisyaratkan dengan bait ini wasman halla qablahu al-khabar kepada bahwasanya lamul ibtida masuk kepada isim. Ya, dengan syarat ta'akhkhara 'an al-khabar. Ya. Diakhirkan isimnya dari khabar. Khabar dulu disebutkan kemudian isimnya. Baru isimnya boleh dimasuki lam. Contoh inna fiddari la zaidan. Inna fiddari la zaidan. Ya Rabbim, wadih. Qawlu ta'ala wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Ghayra, ya Rabbim, apa maksud? Sifat dari apa? Ajr. Syahnya di sini, wa inna laka la ajran. Ajran isimnya inna mansub. Dimasuki lam al-ibtida. Boleh, kenapa? Karena khabarnya itu laka menahului. Wa kalamuhu yush'iru aydan bi annahu idza dakhalat al-lam 'ala dhamir al-fasl aw 'ala al-ism al-muta'akhir lam tadkhul 'ala al-khabar. Ucapan an-nazim juga mengisyaratkan bahwasanya apabila lam masuk kepada dhamir fasl atau kepada isim yang diakhirkan, maka dia tidak bisa lagi masuk ke khabarnya. Wa huwa kadzalik, memang demikian. Fala taqul, sehingga tidak boleh kamu katakan inna zaidan lahu wala qa'im. Tidak boleh pula dikatakan inna la fiddari la zaidan. Ya, kemudian wa muqtaba itlaqihi fi qawlihi inna la mal ibtida tadkhulu ala al ma'mul al mutawassit fa inna al ismi wal khabari anna kull ma'mul idza tawassata jaza dukhulu al lam alayhi kal maf'ul al sharih wal jari wal majrur wal dharf wal hal. وقد نصل النحويون على منع دخول اللام على الحال فلا تقول إن زيدا لضاحكا راكب. Konsekuensi dari pemutlakan ucapan an-nazim, ya, inna lam al-ibtida, bahwasanya lam al-ibtida masuk kepada al-ma'mul al-mutawassit. Ini kan umum, ya, sana bait tadi kan, wa tashabul wasita ma'mul al-khabar. Tidak diterangkan ma'mul khabar yang mana, berarti apa faedahnya? Umum, berarti semua ma'mul khabar. Kalau dia di tengah-tengah, boleh dimasuki apa? Lamul ibtida. Ya. Konsekuensinya bahwasanya lamul ibtida bisa masuk kepada ma'mul yang ada di tengah-tengah antara isim dan khabar. Atau antara tengah-tengah yang tadi, selain isim dan khabar. Yaitu bahwasanya, i'rabnya bi anna. I'rabnya sebagai apa? Anna i'rabnya sebagai apa? Khabar dari muqtawa. Konsekuensi ucapan an-nazim yaitu bahwasanya anna kulla ma'mulin, setiap ma'mul idza tawassata, apabila dia di tengah-tengah, jaza dukhulu lam alih, maka boleh lam masuk padanya. Contoh al-maf'ul as-sharih, yaitu maf'ul as-sharih maf'ul bih, wal jari wal majrur ataupun jar majrur, taraf hal, Waqad nasa an-nahyun, tapi an-nahyun telah menegaskan bahwasanya tidak boleh masuk lam pada hal. Ditambahkan tadi yang lain. Maful ajli, ditambahkan juga yang lain. Maful mutlak. Ya. Inna Zaidan la dhahikan raqib. Ya. Cuma yang disebutkan secara mansus oleh an-nahyun adalah hal ini. Ya. Mungkin yang lainnya ada khilaf. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Ya, dengan ini selesai pembahasan tentang la mulib tidak. Ya, tempat-tempatnya la mulib tidak. Mana Jafar? Paham? Surah yang ketiga. Oh, surah yang ketiganya ya. Surah yang ketiga pada syarat yang pertama dari masuknya lamul ibtida pada ma'mul khabar itu ya. Yang terakhir bukan? Ya kan yang terakhir. Yaitu at-tali laha ma'mulan akhar lil khabari al-mu'akhar. Ya. Yaitu bahwasanya yang datang setelah apa? Inna adalah makmul yang lain. Jadi makmul yang lain itu bukan makmulnya inna berarti. Makmul yang lain lil khabarin muakhir, milik khabar yang diakhirkan. Ya. Contoh inna indi la fid dari zaidan jalis. Ya. Mana di sini? Indi. Indi makmulnya siapa? Jalis. Ya. Indi makmulnya jalis dan jalis khabar yang diakhirkan. Di antara ma'mulnya jalis, indi, ya. Dan isim Zaid, ada ma'mul yang lain milik siapa? Jalis juga gitu. Lafiddar itu sama juga, ma'mulnya jalis. Terjemahnya apa ini? Inna indi lafiddari Zaid dan jalis. Sesungguhnya, Zaid duduk ya, di rumah ini di sisiku gitu ya, lebih enak ya. Atau di sisiku di rumah ini. Ya pasti. Ya, tergambar. InsyaAllah ini afumnya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Satu bait lagi kita ambil. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqal amalu. Persambungnya ma dengan huruf-huruf ini, yang dimaksud dengan huruf-huruf ini apa? Hah? Inna dan akhwatnya. Inna dan akhwatnya. Kecuali yang dikecualikan itu asa dan la. Asa dan la. Nafiyah lil jinsi. Tidak bisa bergandengan dengan ma, asa dan la. Menyambung atau bersambungnya ma dengan huruf-huruf ini membatalkan i'malaha amalannya inna dan akhwatnya. Waqad yubaqal amalu, tapi terkadang masih ditetapkan apa? Amalannya meskipun bersambung dengan ma. Idza tasalat ma ghairul mausulati bi inna wa akhwatiha, apabila ma selain ma mausulah berarti ma zaidah. Ya ma'az zaidah. Apabila bersambung selain ma'al mausulah yaitu ma'az zaidah bersambung dengan inna dan teman-temannya. Ya. Kafatha 'anil 'amal. Ya, kafatha 'anil 'amal, maka ma ini menahan inna dan akhwatnya dari amalan. Kenapa? Li'anna tuzilu ikhtisasaha bil asma', karena dengan masuknya ma pada inna dan teman-temannya itu menghilangkan kekhususan inna dan teman-temannya untuk masuk kepada isim. Jadi sudah tidak khusus lagi kepada apa? Isim. Ya, inna itu dia beramal. Kenapa? Karena dia huruf yang mukhtas, ya kan? Mukhtas dikhususkan masuknya kepada isim. Ya, inna zaidan. Mesti isimnya ya isim. Makanya isim inna, ya kan? Kalau khabarnya tidak dikatakan apa? Ya, tidak dikatakan isim karena khobar tidak masih isim, ya kan? Kalau isim, isim harus isim. Nah, ketika dia masuk ima sudah hilang kekhususannya untuk masuk kepada isim. Bisa juga masuk kepada fi'il setelah itu. Ya. Illa laita, kecuali laita. Dikecualikan laita. Fa innahu yajuzu fiha al-i'mal wal ihmal. Sesungguhnya boleh pada laita ketika bersambung dengan ma untuk tetap diamalkan atau tidak diamalkan seperti teman-temannya. Fataqulu, sehingga kamu katakan inna, jadi masukin ma, innama zaidun qa'im. Ya, innama zaidun qa'im. Ya, hanyalah Zaid berdiri, ya. Tauqid ya, berarti Zaidah. Jadi hasr ya. Ya. Jadi innanya muhmalah. Tidak beramal, maknanya Zaidah. Zaidun mubtada qa'im khabar. Ya. Atau kadang juga di Arab sekali itu jadi satu, nama ada hasr kadang gitu ya. Wala yajuzu nasbu Zaidin, dan tidak boleh menasabkan Zaid. Innama Zaidan qa'im, tidak boleh. Wa kadzalika anna wa ka'anna wa lakinna wa la'alla. Demikian pula teman-temannya, anna ka'anna lakinna dan la'alla. Wa taqul, dan kamu katakan pada laita, laita ma Zaidun qa'im. Wa in syi'ta, kalau kamu mau pada laita khusus, boleh kamu nasabkan Zaid dengan tetap mengamalkan laita. Dengan dikatakan laita ma Zaidan qa'im. Kenapa kira-kira? Kalau pada laita khusus ketika ma masuk padanya tetap untuk bisa boleh diamalkan. Karena laita ini meskipun dimasuki ma, maka tidak hilang kekhususannya. Yaitu dia masuk kepada apa? Isim. Ya. Dia tetap meskipun dimasuki ma, masuknya pada isim. Berbeda dengan yang lainnya, inna dan akhwatnya. Kalau sudah dimasuki ma, sudah hilang kekhususannya bersama isim. Wa zahiru kalamin usannif rahimahullahu ta'ala, yang tampak dari ucapan al-musannif rahimahullah ta'ala, annama, bahasanya ma, ini tasolat bihadil ahruf, kalau bersambung dengan huruf-huruf ini, inna dan akhwatnya, kecuali tadi, asa dan la, kaffatha anil amal, maka ia menahan huruf, amalan huruf-huruf tadi dari amalan. Waqad ta'malu qalila, tapi kadang beramal, ini kan, waqad yubaqa, qad itu taqlil, ya, maknanya taqlil. Waqad ta'malu qalila. Wa hadha madhhabu jama'atin min an-nahwiyyin. Ini madhhabnya sekelompok dari ahli nahwu. Disebutkan dalam catatan yang ketiga. Dhahaba sibawaihi illa annama ghairu al-mawsulah. Idza iqtaranat bi hadhihi al-adawat abdalat 'amalaha. Dhahaba sibawaihi, sibawaihi berpendapat illa annama, bahwasanya ma yang ghairu al-mawsulah, yang selain mawsulah. Idza iqtaranat bihadhihi al-adawat, apabila bergandengan dengan adawat ini, inna dan akhwatnya, maka abtalat, maka ma ini membatalkan amalannya, ya, membatalkan amalannya adawat-adawat ini, inna dan akhwatnya, kecuali laita, ya. Fa inna i'malaha ma'a ma jaiz, sesungguhnya mengamalkan laita bersama ma boleh. Wa 'allalu dzalika bi anna hadhihi al-adawat bi anna hadhihi al-adawati qad a'malat li ikhtisasiha bil asma. Beliau menyebutkan atau mereka menyebutkan ilahnya. Itu bahwasanya adawat ini. Apa adawat ini? Inna dan akhwatnya. Qad a'malat. Sungguh telah beramal. Ya. Atau bisa juga u'milat. Diamalkan. Likhtisosya bil asma. Karena dia dihususkan dengan isim-isim. Wadukhulu ma'alaiha. Dan masuknya apa padanya? Yuzilu. Hadal ikhtisos. Menghilangkan kekhususan ini. Wa yuhayyuha lidukhuli ala jumalil af'al. Dan mempersiapkan untuk dia masuk pada jumlah fi'liyah. Nahu qali ta'ala, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Lad. Setelahnya apa? Fi'il yuha. Ya, setelah sebelumnya, sebelum ada ma, enggak bisa ada fi'il. Setelah dimasuki ma, bisa masuk setelahnya. Atau datang setelahnya fi'il. Juga, wa qawli subhanah, ka'annama yusaquna ilal maut. Ya, wa nahwi qawli Imr al-Qais, walakinna ma as'a li majdin mu'athali, wa qad yudrikul majda al-mu'athal al-amthali. Tetapi aku hanyalah berupaya mendapatkan kemuliaan yang tersimpan untuk diriku, dan terkadang kemuliaan itu digapai. Kemuliaan yang mu'athal, yang muddakhor, yang tersimpan itu digapai oleh orang-orang yang semisalku. Di sini syaitnya mana? Walakinna ma as'a, dikutu oleh fi'il. Juga a'inda أعد نظرا يا عبد قيس لعلما أضاءت لك النار الحمار المقيدة. لعلما أضاءت setelahnya fi'il. A'id nazaran. Ulangi pandanganmu wahai Abdul Qais, jadi api menyinarimu. Api menyinari untukmu al-himar, keledai yang kamu ikat. Nah itu. Jadi intinya apa? Kenapa inna dan akhwatnya ketika dimasuki mak, maka dia tidak lagi beramal? Karena apa? Hilang kekhususannya bersama isim. Wahaka al-akhfash wal-kisai, al-akhfash dan al-kisai menghikayatkan pengamalan ataupun mengamalkan inna dalam keadaan dimasuki ma. Inna ma zaidan qa'im. Wasuhihul madhabu al-awwal. Tapi yang sahih adalah madhab yang pertama. Wahu annahu la ya'mal minha ma'ama. Maksudnya tidak bisa beramal dari adawat tadi bersama ma. Kecuali laita saja. Fa amma ma hakahu al-akhfash wal-kisai fashadh. Adapun yang dihikayatkan adalah al-akhfash dan kisai apa? Fasyadz adalah syadz khabar ya dari ma. Wahtarazna bighairil mausulah, dan kita berjaga-jaga dengan menyebutkan ma selain ma mausulah dari ma al mausulah. Karena ma mausulah fa innaha la takuffuha 'anil 'amal. Ma al mausulah tidak menghalangi inna dan akhwatnya dari amalannya. Bal ta'malu ma'aha, bahkan dia beramal. Ya, bersama ma'al mausulah. Wal muradu minal mausulah, dan ini maksud dengan ma'al mausulah adalah allati bi ma'na allazi, apa yang dia datang dengan ma'na allazi. Contoh inna ma'indaka hasanun, ma'na inna allazi indaka hasanun. Ya, sesungguhnya sesuatu yang ada di sisimu bagus. Ya, maknanya. Wallati hiya muqaddarat, wallati hiya muqaddaratun bil masdar, dan juga berjaga-jaga dari ma yang ditakdirkan dengan masdar. Ma apa? Masdariyah berarti ya. Contoh inna ma fa'alta hasan, yani takdirnya inna fi'laka hasan. Ya, kalau bersama ma al mausulah ataupun ma al masdariyah, maka apa? Inna tetap beramal. Inna dan akhwanya tetap beramal. Ya, sama di sini ada yang mau ditanyakan. Di situ ada penamaannya itu, kelanjutan dari tadi. A'id nazaran ya Abd Qais. Terus watusamma hadha ma'al kafah. Ma' ini disebut dengan ma'al kafah. Atau al-muhayyi'ah. Yang mempersiapkan ya. Mempersiapkan adawat tadi untuk bisa masuk ke fi'il. Wa wajhu hataini tasmiyataini zahir. Sisi penamaan dua ini, dengan dua nama ini jelas. Fa'ad alladhi dhakarnahu lak, setelah apa yang kami sebutkan kepadamu min sya'niha, dari keadaannya, perihalnya. Wa tusamma aydan ma'az zaidah, dan juga disebut dengan ma'az zaidah. Wa likawni ma hadhihi la tuzilu ikhtisas laita bil jumal al ismiyah, dikarenakan ma ini tidak menghilangkan kekhususan laita pada jumlah ismiyah. Bal hiya baqiyatun ma'aha ala ikhtisasiha bil asma, bahkan dia ya laita tetap bersama ma di atas kekhususannya masuk pada isim-isim. Maka lam tubtil amalaha, maka ma tidak membatalkan amalnya laita. Ya. Fa'illatu ibtaliha i'mala ghairi laita. Ya. Fa'illatu ibtaliha i'mala ghairi laita annaha azalat as-sabab alladhi min ajlihi amilat. Ya. Alasan dibatalkannya. Ya. Alasan pembatalan ma terhadap amalannya selain laita adalah bahwasanya ma ini menghilangkan sebab-sebab, menghilangkan sebab yang karenanya adawat tadi beramal. Apa sebabnya adawat tadi beramal? Ini dan akhwatnya. Karena dia dikhususkan pada apa? Isim. Setelah dimasuki ma hilang. Ya sudah. Tidak bisa lagi dia beramal. Wa illatu baqa'i laita 'ala al-i'mal annama lam tuzil as-sabab alladhi min ajlihi 'amilat, dan alasan tetapnya laita di atas amalannya adalah bahwasanya ma tidak menghilangkan sebab yang karenanya laita beramal. Yaitu dia khusus masuk pada isim, tidak hilang dengan masuknya ma. Maka jaa sama'u mu'abidun li dhalik, telah datang as-sama' nukilan dari orang Arab mu'adidan lidhalik, yang menguatkan hal ini. Kama fi qawli nabirah az-dibyani qalat ala laytama hadhal hamama lana ila hamamatina au nisfahu faqadi. Mana di sini syaitnya? Ala laytama hadhal hamama, beramal hamama kelihatan. Ya. Dia berada dari hadha yang mansub sebagai isimnya laita. Aduhai kiranya burung-burung merpati ini lana yang milik kami ila hamamatina, digabungkan kepada burung-burung merpati kami. Anisfahu faqad, atau setengahnya digabungkan dengan burung-burung merpati kami. Faqad, maka ini saya akan cukup. Faqad bimakna kafin. Fanya fasihai. Fakafin. Ini fahuwa kafin. Dia khabar dari multani mahduf. Faqad ini fakafin. Fahuwa kafin. Lihat. Wadahaba az-zajjad. Ya, pendapat yang lain. Az-zajjad berpendapat di dalam kitab Al-Jumal ila anna jami'a hadhil adawat bimanzilatin wahidah. Bahasanya adawat ini satu. Kedudukannya sama. Itu bahwasanya idak tolamat bihama, kalau bergandengan dengan ma, lam yajib ihmaluha, tidak wajib diihmal. Bala yajuzu fihal i'mal wal ihmal, bahkan boleh di'imal dan ihmal. Di'imal dan di'imal. Ghayru anna al-ihmal aksar minal jami' fil jami' hanya saja ihmal lebih banyak pada semuanya. Adapun i'mal, fa'ala ikhtisasi al-asli. Ya, amal i'mal, fa'ala ikhtisasi al-asli. Adapun mengamalkan, maka di atas kehususan yang asli. Wamal ihmal falima hadatsa laha min zawali al-ikhtisas. Ya, jauh. Kalau mazhab ini menarik seperti ini ya. Seperti az-zajjaj ya, seperti ini. Itu bahwasanya ada wata di sama kedudukannya. Ya. Dia apa beramal atau tidak? Ya. Seringnya tidak beramal kalau dimasuki mak. Kadang beramal. Yang lain merinci semuanya tidak beramal kecuali laita. Ya, sampai di sini ada yang mau disampaikan? Mana inna ma fa'alta hasan, ma masariyah. Ma masariyah. Ya, takdirnya inna fi'laka hasan. Ya. Tapi kalau antum takdirkan ma-nya mausul bisa enggak? Ya bisa saja. Ya. Berarti ditakdirkan na'idnya mahdhuf inna ma fa'altahu gitu. Mausulah. Tetap beramal juga. Iya. Tetap beramal pula. Ya, mana hewan? Balda? Ada yang mau ditanyakan? Riz? Laita yang mana? Tetap beramal. Iya, jadi laita itu berbeda dengan teman-temannya. Ya, berbeda dengan teman-temannya. Jadi yang perlu anda ketahui bahwasanya inna dan akhwatnya itu beramal. Karena apa? Dia dikhususkan masuk pada isim. Umumnya, huruf-huruf yang mukhtas itu beramal. Seperti huruf-huruf jar, fi. Ya kan? Fi kan khusus masuk pada apa? Isim. Maka dia beramal. Lam, khusus masuk pada fi'il mudhari. Itu beramal. Umumnya demikian. Meskipun tidak mesti. Tapi umumnya demikian. Di antaranya inna juga dan akhwatnya. Dia beramal kenapa? Karena dikhususkan masuk pada isim. Ada enggak isimnya inna berupa fi'il? Eh? Enggak ada kan? Tapi kalau inna duroba fi'ilun ma'ab. Itu mana isimnya? Inna duroba fi'ilun ma'ab. Duroba isim itu fi'il itu. Kusir Allah itu jadi isim. Nah. Ketika dimasuki ma itu hilang kehususannya masuk kepada isim, tidak khusus masuk kepada isim lagi. Ya. Dikasih ma in nama sudah bisa masuk setelahnya isim, bisa fi'il gitu. Berarti kan sudah hilang kehususannya tuh menjadi huruf yang umum gitu. Maka tidak beramal. Adapun laita meskipun dimasuki ma tetap dia masuk pada isim. Tidak bisa fi'il datang setelahnya meskipun ada ma-nya, laita ma tetap setelahnya fi'il. Nah, oleh karena ma ini kuat gitu. Tetap dia dikhususkan bersama isi meskipun ada maknya, maka dia tetap ramal. Ataupun boleh tidak diamalkan karena diilhakkan dengan teman-temannya. Ya. Kalian kan? Masih berapa lagi nih tersisa? Hah? Kita sampai ciri yang pertama saja ya. 196. Insyaallah 3 kali, 4 kali pertemuan lagi selesai. Untuk ciri yang pertama. Jadi waktu yang tersisa antum manfaatkan, alhamdulillah. Antum punya waktu yang panjang, bentar lagi kan ada tes tahfidz ya. Santri-santri hadir kelas. Maka antum silakan bantu nasmi, setelah itu sisanya ya kesempatan untuk apa? Memungkinkan hafalannya dan juga pemahamannya alfiah khusus yang banyak ini materinya dan juga yang lainnya. Ya, pelajaran-pelajaran yang lainnya. Mana yang paling berat kira-kira untuk ujian? Pelajaran apa? Beratnya di mana? Hafalannya, i'rabnya, pemahamannya, atau semuanya? Hebat ya. Semuanya berat semua. Berarti saya telah membawanya antum di luar kemampuan ya. Berat semua sih. Dan nanti kita lihatlah hasilnya. Pokoknya hafalkan matanya. Ya kemudian juga fahami maknanya baik-baik. Kemudian sisanya antum hafalkan itu syarat-syarat. Ya. Kita bikin soal insya Allah mudah. Banyak cuma yang mudah insya Allah. Itu murojaah juga kan soal-soal kan. Gak usah antum mikir nilainya berapa. Yang penting kan dengan kita masuk ujian kan kita belajar tuh. Kita mengarahkan kesungguhan. Ditambah lagi nanti ada soal-soal. Tambah kuat lagi nanti pemahamannya insya Allah. Cukup sampai sini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma bihamdika. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.